السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Dan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi, hadhihi al-ayah al-muhkamah min kitabillah 'azza wa jalla hiya dusturu ahli sunnati wal jama'ah fi bab as-sifat. Ayat ini laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, al-muhkamah ini, ayat yang muhkam dari kitabullah azza wa jal, merupakan dustur ahli sunnah, merupakan prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam bab asma'us sifat. Fa inna Allah azza wa jal qad jama'a fiha baina an-nafy wal itsbat. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengumpulkan padanya antara nafi dengan al-itsbat. Nafi menafikan keserupaan dengan makhluk, itsbat penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَنَفَعْ نَفْسِهِ الْمَثَلِ, maka Allah nafikan dari dirinya al-mithl, persamaan. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. وَأَثْبَتَ لِنَفْسِهِ سَمْعًا وَبَصَرًا, dan menetapkan untuk dirinya sifat sam', sifat basar. كَمَا هُوَ شَأْنُ فدل هذا على أن المذهب الحق ليس هو نفي الصفة مطلقا كما هو شأن المعطلة ولا إثباتها مطلقا كما هو شأن الممثلة بل إثباتها بلا تمثيل. آياتين مرفقاً دستور prinsip dasar ahlu sunnati wal jamaah dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terdiri dari nafi dan isbat. Nafinya nafi al-masal, isbatnya isbat al-sifat. ألا وهو سمع والبصر. Sehingga barakallahu fiikum, al-madhhab al-haq la budda min an-nafi wal itsbat, menetapkan sifat-sifat Allah dengan tidak menyamakan. Mereka-mereka yang menetapkan sifat saja tetapi tidak menafikan masal, mumassil, sesat, menyimpang. Mereka yang menafikan saja dengan alasan tanzih, mensucikan Allah, tidak mungkin Allah begini, tidak mungkin Allah begitu, tapi enggak mau menetapkan sifat. Enggak mungkin Allah mendengar, nanti sama dengan kita mendengar. Enggak mungkin Allah melihat, nanti sama dengan kita melihat. Enggak mungkin Allah punya tangan, nanti sama dengan kita punya tangan. Akhirnya menjadi para mu'attil, penolak-penolak sifat. Baik. Wa madhabul haq yajma' baina hadha wa hadha. Yajma' baina an-nafi ay nafi al-masal wal isbat ay isbat as-sifat. Barakallahu fiikum. Wa qad ikhtalafa fi i'rabi laysa kamithlihi shay'un. Ada perselisihan di antara para ulama tentang i'rabnya. Laisa kamitslihi syai'un. Ala wujuhin. Berselisih atas sekian pendapat. Asahhuha, yang paling sahihnya, annal kaf silatun zidat lit-ta'kid. Bahwa kaf itu adalah silah zidat lit-ta'kid, ditambahkan sebagai penegasan. Kama fi qawli syair, sebagaimana disebutkan dalam ucapan penyair, laisa kamitslil fata zuhairin khalqun yuwazihi fil fadaili. Tidak ada yang serupa dengan fata ini, dengan alif lam, kemudian dibadal zuhairin khalqun, makhluk manapun, yuwazihi fil fadaili, yang bisa mengimbanginya dalam keutamaan-keutamaan. Sehingga barakallahu fikum, kalimat laisa kamithlihi syai, kafnya adalah silatun. Laisa mithli, laisa misluhu syai, itu asalnya. Asalnya laisa, laisa misluhu syai. Zidat silah, ditambahkan padanya silah, yaitu kaf. Laisa kamislihi syai. Hajurra bisababil kaf. Kamislihi syai. Qawluhu fala yunfuna anhu. Maka mereka, fala yunfuna, tidak menafikan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Ya, ini tidak menafikan semua apa yang Allah sifati dirinya di dalam Al-Quran. Tidak menafikan semua apa yang disifati oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis sahih. Hada tafri' ala maqablah. Ini adalah rincian dari apa yang sebelumnya. Kalimat tafri' dari kata fara'. Kalau engkau gambar pohon, ini asal, pokok, batang. Kemudian kalian gambar faraknya. Hadhihi furu'. Qala hadza barakallahu fikum tafri', ay tafarra'a min hadha al-asl. Tafarra' min hadha al-asl. Hadha huwa al-asl. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Prinsipnya adalah madhab yang hak harus ada penafian dan penetapan. Penafian dari keserupaan dan penetapan terhadap sifat-sifat. Siapa yang menafikan keserupaan dengan menolak sifat-sifat, maka dia mu'attil. Dan siapa yang menetapkan sifat-sifat tetapi tidak menafikan penyerupaan, maka dia mumassil, mujassim, apalagi julukannya, barakallahu fikum, sehingga harus menjamak antara keduanya. Ahli sunnah menafikan persamaan tetapi menetapkan sifat-sifat, maka baru dirincikan tafri'. Maka mereka menerima semua sifat-sifat Allah yang Allah gambarkan di dalam kitabnya, dan menerima semua sifat-sifat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih, menerima semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan fi'il-fi'ilnya, dengan menafikan keserupaan dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk apapun. Ayat tafri' ala ma qablahu, ini rincian dari apa yang sebelumnya. Fa innahum idza kanu yu'minuna billahi ala hadzal wajh, karena mereka kalau beriman kepada Allah dengan cara yang seperti ini, fala yunfun, tidak menafikan sifat-sifat Allah, wala yuharrifun, tidak menyelewengkan makna-makna dari sifat-sifatnya, wala yukayyifun, tidak mentakyif, menggambarkan seperti ini dan seperti itu, atau mempertanyakan kayak apa dan seperti apa. Yang keempat, wala yumastilun, dan tidak menyamakan. Faqad amana bi imanin sahih, maka berarti dia telah beriman dengan keimanan yang benar. Kalimat al-mawadi', jam' mawadi', dia bentuk jamak dari mawadi', jamaknya mawadi'. Dari mana kalimat itu? Dari kalimat yuharrifun al-kalim an mawadi'ihi, mengingatkan kita kepada ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Yahudi, bahwa mereka memiliki sifat yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Ma huwa al-mawadi', jama' mawadi', wa ma huwa al-mawadi', al-makan, tempat-tempatnya. Dari kata wada'a, ma makna wada'a? Wada'a hadzal kitab 'ala al-maktab, wa wada'tu hadzal kitab 'ala al-maktab, aku letakkan kitab ini di atas maktab. Wada'a yad'u, fal-maktab huwa mawadi', tempat diletakkannya. Berarti makna yuharrifun al-kalima an mawadi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, dimajukan, dibelakangkan. Wal muradu biha, tetapi yang dimaukan di sini adalah al-ma'ani, makna-maknanya. Allati yajib tanzilul kalami 'alaiha, yang seharusnya ucapan itu dipahami kepada makna tersebut, diselewengkan kepada makna lain, seakan-akan dipindahkan tempatnya ke tempat lain. Li'annaha hiyal mutabadira minhu 'indal itlaq, karena itulah yang langsung terpahami. Mutabadir, yang langsung segera terpahami, 'indal itlaq, ketika diucapkan kalimat mawadi'. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Apa yang terbayang di kalangan kalian? Atau di pikiran kalian? Merubah kalimat dari tempat-tempatnya. Yang mengganti, menambahi, mengurangi, memindahkan, menyelewengkan makna. Sehingga tahrif, walaupun disebutkan di sini tahriful makna, yuharrif, memindah-mindahkan. Yang dimaksud dengan mawadi', walaupun maknanya adalah tempat-tempat, tetapi maksudnya ma'ani, merubah kalimat dari makna-maknanya. Harusnya kitab maknanya kitab ini, kok diganti maknanya lain. Bisa pula tahrif al-kalimat, diganti kalimat lain, dipindahkan ke belakang, ke depan. Bisa tahrif al-huruf, huruf ini diganti huruf itu, ditambah huruf yang ini, tambah huruf yang itu. Bisa pula harakat al-i'rab, harakatul i'rab. Harusnya madmum marfu'un bi dhammah dirubah menjadi mansub. Mansubun bil fathah. Contoh seperti wa kallamallahu. Wa paha. Nah, marfu'. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Tapi mereka merubahnya. Menggantinya menjadi kalimat wa kallamallaha Musa taklima. Dirubah menjadi mansub agar yang berbicara Musa. Allah diajak bicara. Wa kallamallaha Musa, mengajak bicara Allah Musa. Mengapa kau dirubah seperti itu? Tidak mau meyakini bahwa Allah memiliki sifat kalam. Tidak mau meyakini bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Masa Allah berbicara? Loh ayatnya wa kallamallahu Musa taklima. Ini mungkin wa kallamallaha Musa taklima, mengajak bicara Allah Musa. Hadhihi kulluha tahrif. Tetapi mengapa dalam kitab kita disebut yang pertama saja ta'riful ma'ani? Ikhwan ibn a'azakum wa li husni dhann al ulama, karena para ulama berbaik sangka, enggak mungkinlah ada orang muslim merubah Quran kalimatnya diganti kalimat lain. Hurufnya diganti huruf lain, harakatnya diganti harakat lain. Itu jarang terjadi. Kenapa? Mengapa demikian? Mukmin, seorang mukmin enggak akan berani merubah ucapan Allah, iya kan? Tetapi kalau makna sering terjadi. Itu mungkin maksudnya begini, ini maksudnya begitu. Jangan-jangan maknanya ke sana, mungkin maknanya ke sini. Ta'rifil ma'ani. Ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al. Semuanya terjadi. Qadarullah wa ma syaa fa'al wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin yang merubah-rubah makna ada, yang berani merubah-rubah kalimat ada. Apa itu yang merubah kalimat? Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka. Jelaskan. Rabbuka marfu'un bid dhammah ala al fa'iliyah, sebagai fa'il wa alamat raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Jaa rabbuk, maka nusbit, kita tetapkan sifat maji bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai. Berarti Allah bisa, jaa, punya sifat maji, datang, tetapi tidak sama dengan datangnya makhluk. Hati-hati. Tiba-tiba dirubah oleh mereka, itu bukan Allah yang datang. Wa jaa amru rabbik, ditambah kalimat amr. Wa jaa amru rabbik. Itu kalimat amr dari mana? Di Quran enggak ada. Yang saya hafal, yang santri hafal, yang kaum muslimin hafal, yang imam-imam di masjid hafal. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kok tiba-tiba ada amr di Quran, yang mana itu? Oh, walaupun dia tidak tersebut, tapi terpahami. Kalau gitu bacanya rabbik. Wa jaa rabbika wal malaku saffan saffa. Kenapa rabbik? Ada amr yang mahdhuf. Takdiruhu amr wa rabbik mudafun ilaihi majrur, begitu. Di Quran yang mana? Nah, ternyata ada yang berani menambah amr. Taib, itu kalimat. Huruf. Ada enggak? Terjadi juga. Kalimat istawa dalam 7 ayat di dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istawa, di atas arasnya, maha tinggi di atas arasnya. Bukan istawa itu. Itu istaula. Dikasih lam. Satu. Nah, hurufnya ditambah. Tadi ditambah amr. Tambah satu kata. Sekarang ditambah satu huruf. Istaula. Tadinya istawa. Bukan istawa. Istaula. Menguasai. Saya baca sejak kecil istawa. Enggak, itu maksudnya istawa lah. Dari dulu di Quran manapun di seluruh dunia. Kaum muslimin membacanya istawa, enggak ada yang istaula. Kok tiba-tiba jadi istaula? Nah, itu maknanya tidak ada istawa bermakna istaula abada. Istawa kalimat lain, istaula kalimat lain. Berarti engkau menambah satu huruf di dalam Al-Quran. Seperti mereka-mereka kaum Yahudi yang menyatakan hintah. Disuruh mengucapkan hittah, mereka ucapkan hintah. Qulu hittatun nagfir lakum khatayakum. Katakan hittah, kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Mereka berkata hintah, gandum. Kurang ajar mereka, Yahudi. Itu merubah huruf. Merubah harakat yang tadi. Wa kallamallahu menjadi wa kallamallaha. Qala. Dikatakan selanjutnya. Fahum la ya'diluna bihi anha. Maka yang namanya ahlus sunnah. Idhomirnya kembali kepada ahlus sunnah ta'ifatul mansurah. Fahum. Maka mereka ahlus sunnah wal jamaah. Al-firqatun najiyah at-ta'ifatul mansurah la ya'diluna bihi anha, mereka enggak berani menyelewengkan dari apa adanya, tidak berani menyelewengkan dari apa yang tersebut dalam Al-Qur'an. Wa amma qawluhu, adapun ucapan berikutnya, wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, dan mereka tidak berbuat ilhad pada nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Faqad qala al-allama Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang makna al-ilhad. Wal-ilhadu fi asma'ihi huwa al-udulu biha وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. Makna ilhad dalam nama-nama Allah adalah menyimpang. Udul maknanya menyimpang. Dari hakikat-hakikatnya, menyimpangkan dari makna-maknanya, dari kebenaran yang sabit laha. Barakallahu fikum. Perhatikan bahasa Arab. Apa makna adlun? Adil. Apa makna adala? Lurus. Apa makna adala? Bengkok, menyimpang. Kok bisa? Satu kalimat maknanya bertentangan. Kalau adalah tanpa kalimat an artinya lurus. Tapi kalau adalah an artinya menyimpang. Hati-hati. Bahasa Arab berbeda huruf sambungnya, berbeda kata sambungnya, berbeda makna. Maka bagaimana itu terjemahannya kalimat tadi? Perhatikan ucapannya. Saya ulangi ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-ilhad fi asma'ih huwa al-udulu biha wa bihaqa'iqiha wa ma'aniha 'anil haqqi tsabit laha. Menyimpangkan hakikat-hakikatnya, menyimpangkan makna-maknanya, anil haq, dari kebenaran. Ada annya. Ini an berkait dengan udul. Udul an. Udul an mada anil haq. Biha, yakni yang disimpangkannya. Dibawa hakikat-hakikatnya, dibawa makna-maknanya kepada selain kebenaran. Itu kurang lebih terjemahnya. Dibawa makna-maknanya, dibawa hakikat-hakikatnya kepada selain kebenaran yang sudah kokoh padanya. Dari kata apa? Al-lahad. Al-ilhad. Dari kata lahad. Kalimat al-ilhad diambil dari kata al-lahad. Ta'rifun ma huwa lahad? Liang lahad. Liang lahad itu kuburan. Kalau kalian gali kuburan, mereka akan bikin liang lahat. Dari galian yang asli ini diserongkan ke kanan untuk memasukkan jenazahnya di sini. Baik, makanya kalau mengantarkan jenazah, lihat biar dapat ilmu. Boleh bikin liang lahat ke kanan begini. Nanti setelah itu baru ditumpuk dengan papan-papan. Ada membuat liang lahatnya ke bawah begini, ditutup papannya begini. Ada yang di tengah. Liang yang kecil seukuran jenazah itu disebut liang lahat, dari kata lahada. Apa tuh? Kok disebut liang lahat? Karena menyimpang dari galian aslinya. Menyimpang dari galian aslinya. Ini galian aslinya dan menyimpang ke sana. Baik. Fahadha huwa al-lahad. Wal-ilhadu min hadha. Sedangkan al-ilhad dari kata lahad tadi. Sengaja menyimpangkan, sengaja menyelewengkan, sengaja membelokkan. Kama yadullu alaihi maddat lahada. Sebagaimana ditunjukkan oleh lafaz lahad, lahada. Faminhu lahad. Di antaranya dipakai untuk menamakan lahad, liang lahad di kuburan. Wa huwa syaqqu fi janibil qabri. Yaitu lubang khusus untuk jenazah yang dibelokkan dari galian aslinya. Fi janibil qabri, di samping kuburan atau di samping lubang kubur. Alladhi qad mala 'anil wasat. Dia menyimpang dari tengahnya ke kanan. Wa minhul mulhid. Dan dari situ pula disebut orang-orang mulhid. Siapa di orang-orang mulhid? Fiddin. Orang yang menyimpang dari agama. Semua disebut dengan mulhidun. Para mulhid. Ayal ma'il anil haq. Makna mulhid adalah yang menyimpang dari kebenaran. Al-mudkhil fi ma laysa minhu. Yang memasukkan sesuatu padanya yang bukan daripadanya. Memasukkan dalam agama yang bukan agama. Yang memasukkan dalam agama apa yang bukan daripadanya. Itu juga mulhid. Dan lebih sering mulhid ditujukan pada mereka-mereka yang tidak percaya sama sekali. Yaitu kaum mulhidin, ateis, anti agama. Fal-ilhadu fiha. Maka yang namanya ilhad, imma an yakuna bi jahdiha au inkariha bil kulliyah au bi jahdi ma'aniha wa ta'tiliha au tafwid 'anha wa imma bi tahrifiha wa imma bi ja'liha asma'il ba'd al mubtada'at. Baik. Idan al-ilhad mencakup seluruh penyelewengan makna-makna atau penyelewengan lafaz-lafaz atau penyelewengan apapun di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada berapa bentuk ilhad? Beliau rincikan di sini. Imma an yakuna bijahdiha. Pertama, ilhad dengan menolaknya. Tidak. Allah tidak memiliki sifat ini. Allah tidak memiliki sifat itu. Wa inkariha bil kulliyah. Mengingkarinya secara keseluruhan. Ini mulhid. Jenis pertama. Ilhad jenis kedua. Imma bijahdi ma'aniha wa ta'tiliha. Yang kedua, ilhad dengan menolak makna-maknanya. Menolak apa yang terkandung di dalam lafaz-lafaznya. Siapa mereka yang melakukan ilhad jenis kedua? Mufawwid. Mufawwid, orang-orang yang mentafwidkan makna. Lafaznya saya terima, Allah istawa di atas arasy. Tapi maknanya, wallahu a'lam, tidak tahu. Kita tidak terima maknanya. Terus maknanya apa? Ya enggak tahu. Ini juga ilhad. Mengapa? Tidak mau menerima makna yang terkandung di dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an yang Allah turunkan berbahasa Arab. Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Qur'an bahasa Arab agar kalian paham, kata Allah. Yang ketiga, imma bitahrifiha anil sawabi wa ikhrajiha anil haqqi bita'wilatil fasidah. Yang ketiga, ilhad dengan menyelewengkan makna-maknanya dari makna yang benar kepada makna lain. Ikhrajiha, mengeluarkannya anil haqqi, dari makna yang hak, bita'wilatil fasidah, dengan ta'wil-ta'wil yang batil. Yang keempat, imma bija'liha asma'an li ba'dil mubtada'at, atau menjadikannya sebagai nama-nama perkara-perkara yang sifatnya baru. Yani makhluk-makhluk. Model mana ini? Model musyrikin jahiliyah yang menamakan berhalanya dengan nama Allah. Yang ini dinamakan Al-Lat dari Al-Ilah. Yang ini dinamakan Al-Uzza dari Al-Aziz. Yang ini dinamakan Mannan dari Mannan, dan seterusnya. Atau seperti yang dicontohkan di sini, ka ilhadi ahlil ittihad, seperti ilhadnya golongan ahlul ittihad. Hati-hati. Kalau mengesakan Allah namanya tauhid. Kalau ittihad, menyatukan Allah dengan makhluk. Sehingga benda-benda dinamakan Allah. Batu ini Allah, pohon ini Allah, bumi ini Allah, langit ini Allah, sampai berujung saya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kufur yang sangat. Mengapa mereka menamakan benda-benda tadi dengan nama Allah? Karena menganggap ittihad al-khaliq bil makhluk. Karena menganggap menyatunya Allah dengan makhluk, menyatunya makhluk dengan Allah, maka tidak mengapa untuk menyebutkan semua benda dengan Allah. Astagfirullah. Seperti tokoh terbesarnya adalah Ibnu Arabi. Jangan pakai alif lam, Ibnu Arabi. Kalau pakai alif lam, Ibnul Arabi, itu Abu Bakar Ibnul Arabi, ulama ahlu sunnah. Tetapi Ibnu Arabi yang mulhid, yang menyatakan tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami, dan tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya. Itu dalam syairnya. Na'udzubillah, benar-benar mulhid, menganggap semua benda menyatu dengan Allah SWT. Maka yang menyembah Lata, di dalam Lata ada Allah. Yang menyembah Uzza, di dalam Uzza ada Allah. Yang menyembah apapun, pada benda apapun ada Allah di sana. Astagfirullah. Ini sudah kafir yang sangat kafir. Berapa kali sangatnya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka akfar minal Yahudi wan Nasara. Mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Beliau jelaskan. Yahudi menyatakan Isa anak Allah. Nasrani, Yahudi mengatakan Uzair sebagai Tuhan. Nasrani mengatakan Isa sebagai Tuhan. Sedangkan mereka menganggap seluruh benda adalah Tuhan. Bahkan benda yang paling hina sekalipun dikatakan itu Allah. Astagfirullah. lebih parah dari Yahudi dan Nasrani. Yahudi dengan kekafiran mereka masih menyatakan Tuhan Bapa di atas langit sana. Iya kan? Tetapi barakallahu fikum, orang-orang ini mengatakan bahwa Allah di bawah sini diinjak-injak oleh manusia, itu juga Tuhan katanya. Itu Allah. Kembali kepada kita. Wa imma bija'liha asma' li ba'dil mubtada'at ka ilhadi ahli al-ittihad wa khulasatu ma taqaddam, dan ringkasan dari apa yang telah lewat, anna salafa radhiyallahu ta'ala anhum yu'minuna bi kulli ma akhbarallahu bihi an nafsihi. Ringkasnya dari apa yang telah lewat bahwa para salafus saleh beriman bahwa segala sesuatu apa yang Allah khabarkan dengannya tentang dirinya di dalam kitabnya, dan mereka juga beriman dengan semua apa yang Rasulullah khabarkan tentang Allah dalam hadis-hadis yang sahih. Mereka beriman imanan saliman minat tahrif, beriman dengan keimanan yang selamat dari tahrif, selamat dari ta'til, selamat dari takyif, selamat dari tamtsil, selamat dari menjadikan ucapan-ucapan fi dzatil bari wa sifatihi kepada makhluk. Yani mereka beriman dengan semua yang Allah sifatkan dirinya dalam Al-Qur'an, mereka beriman dengan semua yang Rasulullah SAW sifatkan Allah dengannya dalam hadis-hadis yang sahih, dengan tanpa menolaknya, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa mempertanyakan seperti apa dan kaya apa, dan mereka menjadikan ucapan tentang zatnya, zatul bari, zat Allah subhanahu wa ta'ala al-bari, dan pembicaraan tentang sifat-sifatnya mereka jadikan dalam baban wahidan, dalam satu bab. Fa innal kalam fi sifat far'ul kalam fi dzat, karena pembicaraan tentang sifat-sifat berkait dengan zat. Zat, pembicaraan sifat itu di dalam zat. Maka kalau kalian berkata tidak boleh kita berbicara tentang zat Allah, sama enggak boleh juga berbicara tentang sifat-sifatnya, nama-namanya, kecuali dari Quran dan Sunnah. Enggak boleh berbicara tanpa hujjah. Barakallahu fiik. Qala yuhtaza fihi hadwahu, mengarah ke arah yang sama. Apa? Zat dengan sifat. Zat dengan sifat mengarah ke arah yang sama. Sama-sama ghaib, sama-sama tidak diketahui kecuali dengan dalil, dengan hujjah. Sama-sama tidak ada yang tahu kecuali Allah dan yang diberi wahyu, itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka tidak boleh pula sembarangan berbicara tentang sifat-sifat Allah, sebagaimana tidak boleh berbicara tentang zat Allah dengan sembarangan. Yuhtaza hadwahu, mengarah ke arah yang sama. Fa idza kana itsbatud dzati itsbatun itsbat wujudin la itsbat takyifin fa kadzalika itsbatus sifat, maka sebagaimana penetapan zat, sebagaimana penetapan zat adalah menetapkan keberadaannya, ada zat Allah. La itsbata takyif, tidak menetapkan kayak apa zat Allah, seperti apa zat Allah. Demikian pula penetapan sifat, penetapan adanya sifat itu bagi Allah, tidak menerangkan tentang kaya apanya sifat itu. Intaha mulakhasan, selesai secara ringkas. Walhamdulillah. Demikian Syekh Khalil Harras membawakan kesamaan pembicaraan zat dan pembicaraan sifat. Mengapa? Karena ketika berbicara tentang zat, banyak yang paham. Tanyakan kepada kaum muslimin awam, sembarang kaum muslimin, boleh enggak kita memikirkan zat Allah? Jangan. Pikirkan ciptaan-ciptaannya. Jangan pikirkan tentang zatnya. Tapi ada ya. Ya ada. Zat Allah. Kayak apanya? Tidak boleh kita bicarakan kayak apa, seperti apa. Tayyib. Kalau bicara zat, cerdas mereka. Harusnya begitu juga sifat. Allah sifatkan di dalam Quran sifat tangan. Allah sifatkan dalam Quran sifat wajah. Allah sebutkan sifat. Kayak apa wajahnya? Jangan dibahas. Itu berkaitan dengan zat. Tapi adanya, ada. Sifat wajah bagi Allah, ada. Sifat tangan bagi Allah, ada. Tapi kayak apanya? Seperti zat. Kita gak bahas seperti apa. Tapi ada. Begitu. Sehingga diajarkan agar mereka paham, kaitkan dengan zat. Bagaimana pendapat kalian tentang zat? Kita tidak boleh memikirkan tentang zatnya. Baik. Demikian pula sifat seharusnya. Apa yang ada dalam Quran, kita tetapkan keberadaannya. Itu sifat Allah. Titik. Kayak apanya? Jangan dipikirkan kayak apa, kayak apanya. Enggak akan terjawab. Enggak akan terbayang. Enggak akan terpikirkan. Kan itu zat. Karena berkaitan dengan apa? Dengan zat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.